إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar karya Syekh As-Sa'di rahimahullah, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataahu sa'il aw talibu hajah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seseorang yang meminta tolong kepada beliau, meminta bantuan kepada beliau, beliau pun mengatakan, isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma sya'a. Muttafaqun alaih. Isfa'u, berikan syafaat kepadanya, jadilah kalian perantara untuk membantu keperluannya, niscaya kalian akan diberi pahala dan Allah Azza wa Jal akan memutuskan dengan melalui lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini merupakan salah satu perbuatan yang diajarkan oleh agama kita sebagai perincian dari perintah yang sifatnya umum, yaitu firman Allah Azza wa Jal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaknya kalian saling bantu membantu pada al-birr, kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong. Maka di antara bentuk pertolongan kepada sesama adalah seseorang yang memiliki kedudukan membantu orang-orang yang membutuhkan dirinya sebagai perantara untuk menyampaikan keperluannya kepada orang-orang tertentu. Inilah yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, isfa'u, berilah syafaat, yakni jadilah kalian perantara untuk menyampaikan hajat orang yang memerlukan bantuan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini pula yang disebut oleh para ulama sebagai syafaat di dunia. Karena syafa'ah secara garis besar dibagi menjadi dua, asy-syafa'ah fid dunya dan asy-syafa'ah fil akhirah, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat adalah syafaat yang sering kita dengar penjelasannya, bahwa malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang saleh memberi syafaat, dan anak-anak yang mati sebelum balik bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, ini adalah syafaat-syafaat di akhirat, yang artinya orang-orang tersebut memintakan kepada Allah Azza wa Jal untuk yang diberi syafaat, memintakan supaya Allah Azza wa Jal menolong mereka di akhirat supaya mereka selamat dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya mereka bisa diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua adalah yang kita bahas, yaitu syafaat fid dunia, syafaat di dunia, yaitu seseorang yang memiliki sebuah kedudukan, ia membantu orang lain yang membutuhkan bantuan untuk menyampaikan keperluannya pada orang tertentu. Nabi SAW menganjurkan perbuatan ini melalui hadis ini, di mana ketika ada seseorang datang kepada beliau meminta bantuan, seseorang datang kepada beliau untuk disampaikan hajatnya kepada seseorang, maka Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabatnya untuk membantu orang tersebut. Isfa'u tu'jaru, berikan syafaat untuknya, bantu dia untuk menyampaikan keperluannya kepada orang-orang tertentu, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Ini seperti yang tadi saya sebutkan merupakan salah satu bentuk ta'awun alal birri, bentuk ta'awun, bantu membantu pada perkara kebaikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita tentu tahu bahwa kedudukan manusia berbeda-beda, tingkatan manusia berbeda-beda, martabat mereka di mata orang tertentu tidak sama. Sehingga barangkali seseorang ketika menyampaikan hajatnya kepada orang tertentu tidak dianggap, tapi ketika ada yang membantunya dari orang yang punya kedudukan, maka saat itu permohonannya akan dianggap dan diperhatikan. Ikhwani fillah rahimakumullah, hal ini bahkan telah dianjurkan dalam ajaran agama kita dalam ayat suci Al-Quran. Allah Azza wa Jal telah mengatakan dalam firman-Nya pada surat An-Nisa ayat yang ke-85, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha, barang siapa yang memberikan suatu syafaat yang baik, dia akan mendapatkan bagian darinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dia akan memperoleh pahala dengan perbuatan tersebut karena dia telah membantu saudaranya dalam menyampaikan keperluannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu hamba-hambanya yang membantu orang lain. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, dan sungguh Allah Azza wa Jal akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya yang lain. Disebutkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah bahwa syariat membantu yang lain dengan syafaat seperti ini hendaknya dilakukan sekalipun hasilnya belum tentu. Kata beliau, yang bagi lil abdi an yas'a fi umuril khair sawa'un asmarat maqasidaha wa nata'ijaha aw hasala ba'daha aw lam yatimma minha syai'. Semestinya seorang hamba berusaha pada perkara-perkara yang baik tersebut, apakah perkara yang baik itu akan membuahkan hasil atau hanya membuahkan sebagiannya saja, atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Tapi usaha telah dilakukan dan pahala insyaAllah tercatat di sisi Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hanya saja para ulama rahimahumullah dalam hal ini memberikan beberapa catatan bahwa syafaat yang dilakukan semacam itu tidak boleh dilakukan pada perkara yang buruk, pada perbuatan dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah menyebutkan man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, Allah katakan wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Dan barang siapa yang memberikan syafaat tapi syafaat buruk, maka dia pun akan mendapatkan bagian dosa darinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan pula dalam sebuah riwayat, yaitu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi bersabda, "Matsalu alladhi yu'inu qaumahu 'ala ghairi al-haq kamathali ba'irin taradda fi bi'rin fa huwa yunza'u minha bi dhanbihi." Barang siapa, atau kata beliau, matalu, permisalan, orang yang membantu kaumnya pada selain kebenaran, ibarat seekor unta yang jatuh masuk ke dalam sumur, lalu ia diangkat dengan ditarik ekornya. Apa maksud hadis ini? Diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, artinya bahwa dia telah jatuh tersungkur dalam suatu malapetaka dan ia pun sulit lepas darinya, ibarat seekor unta yang jatuh dalam sumur dan diangkat melalui ekornya yang ditarik. Tentu ini hal yang sangat sulit, sehingga hadis ini merupakan peringatan bagi kita semuanya bahwa syafaat atau hal-hal membantu yang sifatnya membantu pada keburukan adalah sesuatu yang terlarang dalam ajaran agama kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua, ulama juga menyebutkan bahwa syafaat ini juga tidak semestinya dilakukan atau diperbantukan bagi mereka orang-orang yang dikenal dengan keburukan. Seseorang yang telah dikenal dengan al-fasad, melakukan kerusakan-kerusakan, melakukan keburukan-keburukan, maka kita dianjurkan untuk tidak membantunya. Karena itu bisa berbuah keburukan pula. Demikian yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Beliau berpendapat, in 'urifa bi syarrin wa fasad fala uhibbu an yashfa'a lahu ahadun walakin yutraku liyuqam 'alaihi al-hadd. Seseorang yang telah dikenal dengan keburukan, seseorang yang suka merusak, bagi saya tidak suka ada orang yang membantu dia, tapi hendaknya dia dibiarkan supaya ditegakkan hukuman padanya. Dan yang ketiga, ulama menyebutkan bahwa syafaat ini tidak dilakukan dalam rangka menggugurkan hukum had. Bila hukum had telah ditetapkan atau suatu perkara telah disampaikan kepada hakim pada perkara-perkara yang memiliki hukum had terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh bagi seseorang untuk memberi syafaat supaya digugurkan. Pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita makhzumiyah, wanita berbuat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu melakukan semacam pencurian, yakni dia meminjam sesuatu kemudian tidak mengakuinya dan dianggap sebagai pencurian, sementara dia seorang wanita bangsawan. Maka keluarganya merasa aib. Mereka pun datang kepada Usama bin Zaid untuk memintakan kepada Nabi supaya tidak ditegakkan padanya hukuman-hukum had. Maka Nabi SAW marah. Dan Nabi mengatakan kepada Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau akan memberi syafaat pada perkara hukum had, yang itu adalah hak-hak Allah Azza wa Jal. Dalam hadis Nabi yang lain, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dada Allah fi amri. Barang siapa yang syafaatnya menghalangi ditegakkannya hukum had Allah, maka dia telah menentang Allah Azza wa Jal pada perintahnya. Sehingga hal ini tidak boleh dilakukan. Lain halnya ketika kasus tersebut belum disampaikan kepada hakim dan ia memintakan syafaat kepada orang yang terzalimi untuk memaafkan orang yang berbuat zalim karena khilaf atau yang semakna dengannya, maka ini masih diperbolehkan. Demikian pula diperbolehkan memberikan syafaat pada hukum qisas, karena hukum qisas lebih terkait dengan hak manusia, sehingga boleh seseorang memintakan syafaat kepada keluarga yang terbunuh untuk memaafkan si pembunuh. Demikian beberapa hukum had, beberapa hukum syafaat duniawi, syafaat yang terkait dengan urusan duniawi. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dan ilmu bagi kita, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ana fihi min al ayati mimma fihi min al ayatul hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد, جماعة جمعة yang dirahmati Allah Azza wa Jal, apa yang tadi kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran memberikan syafaat, dapat kita ambil suatu pelajaran darinya. Di antara pelajaran penting yang kita ambil darinya adalah bahwa kita tidak boleh menyepelekan suatu perbuatan baik, sekalipun itu perbuatan yang kecil, perbuatan yang ringan. Bisa jadi seorang memberikan syafaat bagi dia sangat ringan. Dia hanya menyampaikan keperluan saudaranya muslim. Wahai fulan, bahwa fulan ibnu fulan minta untuk disampaikan keperluannya kepadamu, demikian dan demikian. Suatu hal yang ringan, suatu hal yang tidak membutuhkan modal, bahkan hanya memerlukan suatu azam dan tekad, keberanian dan niat baik untuk membantu saudara-saudaranya. Namun sekalipun itu perkara yang mudah dan ringan, tapi kita tidak boleh menyepelekannya, karena di sana ada pahala yang disediakan. Nabi SAW mengatakan tu'jaru, kalian akan diberi pahala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu, perkara-perkara yang terkadang teranggap ringan bisa jadi menjadi pintu kebaikan besar bagi kita. Oleh karenanya kita tidak boleh menganggapnya sepele. Dan ini yang diajarkan oleh agama kita, bahwa kebaikan apapun kita berusaha untuk melakukannya, sebagaimana keburukan apapun sekalipun kecil kita berusaha menjauhinya. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian menganggap sepele suatu amal kebaikan sedikit pun. Ini sabda Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, "La tahkiran syai'an minal khairi an taf'alah wa la syai'an minasy syarri an tattaqiyah." Jangan sekali-kali kamu meremehkan sesuatu pun dari kebaikan untuk kamu melakukannya. Jangan pula kamu meremehkan sesuatu pun, sekecil apapun dari keburukan, untuk kamu meninggalkannya. Sehingga diriwayatkan bahwa seorang penyair Arab mengatakan, "La tahkiran saghiratan innal jibala minal hasa." Sesungguhnya, janganlah kalian menganggap remeh sesuatu yang kecil. Tidakkah kamu tahu bahwa gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil? Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu di sana pun ada pelajaran-pelajaran yang lain sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan khutbah ini. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mendengarkan yang baik dan mengamalkannya. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi' ahsanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.